Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa ala. Wala hawla wala quwwata illa billah ma ba'd. Ayat yang ke-69 dan seterusnya. Yang akan kita baca siang ini masih terkait dengan ta'annud dari Bani Israel ketika diperintahkan untuk menyembelih Baqarah, yang sebetulnya sapi manapun yang mereka sembelih sudah cukup, namun mereka ta'annatu, mereka bertanya dalam rangka menentang, memberatkan diri dengan beberapa pertanyaan. Yang pertama, mereka mempertanyakan tentang masalah keadaannya, maka dijawab oleh Nabi Musa alaihissalam, innaha baqaratul la faridu wa la bikr. Yang kedua, sekarang terkait dengan masalah warnanya. Qad ud'u lana rabbaka yubayyin lana ma launuha. Kalau mereka berkata, ud'u lana rabbak, berdoalah engkau untuk kami kepada Rabbmu. Ini sudah berkali-kali menunjukkan istikbar, kesombongan, keangkuhan, dan tidak beradabnya Bani Israel. Ya, mereka tidak berkata ud'ulana Allah atau ud'ulana Rabbana, tapi hanya menyandarkan kepada Musa AS, ud'ulana Rabbak. Mereka berkata, cobalah engkau berdoa kepada Rabbmu untuk kami. Yubayyillana, agar dia menjelaskan kepada kami, ma launuha, apa warna sapi tersebut. Ini sudah dijawab, bahwasanya yang dimaksud adalah sapi yang pertengahan, la bikrun wa la farid. Sekarang bertanya lagi terkait dengan warnanya. Ketika mereka syaddadallahu alaihi, karena mereka bertasyaddud, maka Allah pun memberatkan mereka dengan jawaban disampaikan Nabi Musa AS, qala innahu yaqulu innaha baqaratun. Nabi Musa berkata, dia Allah berkata, berfirman, innaha, sapi tersebut adalah baqaratun safra, sapi yang kuning, faqi'un launuha, yang bersih, murni warnanya itu warna safra, tidak ada warna lainnya. Itu di antara satu penafsiran. Disebut seperti Ibn Rahimahullah, al-faqi' yani as-safi, yang murni. Maknanya ini, kata beliau, annahu laisa fihi mayshubuhu, tidak ada warna lain yang mencampurinya, kuning, murni. Waqila, ada penafsiran yang kedua, makna faqi' launuh ini syadidus safrah, yang sangat pekat kuningnya. Ini yang kedua. Yang pertama harus safrah, yang kedua harus faqi'u launuha, harus yang murni atau sangat kuning, yang tidak tercampur dengan warna lain, tidak warna lainnya. Yang ketiga harus yang tasurru nadhirin, yang membuat senang orang yang melihatnya. Ini ketika mereka beratkan diri, Allah pun perberat mereka. Bukan hanya warnanya kuning, tapi harus murni kuning. Bukan itu juga, kalau kuningnya tidak membuat senang, Tidak boleh. Harus yang kuning yang tasurun nadhiri. Ya, man syaddada syaddadallahu alaihi. Ketika dijawab warnanya, masih mempertanyakan masalah amalnya. Kata nanti kita baca nanti sore aja insyaallah. Ini yang pertama kita baca ayat 69. Di antara faedah ayat ini yang pertama sudah kita baca menunjukkan istikbar yang ada pada Bani Israil, keangkuhan mereka, kesombongan mereka. Ya, yaitu diambil dari ud'u lana rabbak. Yang kedua kata Ibnu Taimiyah rahimahullah, ayat ini juga menunjukkan ya ala ta'annutihim, bagaimana ta'annut yang ada pada mereka, ngeyel, bertanya untuk sesuatu yang tidak penting, ya, dan mereka menentang ngeyel kepada Musa alaihissalam. Yang ketiga yang tadi saya sebutkan kata Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala, anna man syaddada ala nafsihi syaddadallahu alaihi. Barang siapa yang memberat-beratkan atas dirinya, maka Allah pun akan berberat atas dia. Yang tadinya harusnya sapi manapun yang mereka sembelih cukup, ternyata ketika sebab pertanyaan mereka memperberat diri, mereka nanya seperti apa, maka Allah sebutkan itu adalah sapi yang pertengahan, tidak yang bikir, tidak yang tua, tidak farid. Ya, ketika harusnya sudah mereka sembelih yang manapun dari yang usia demikian cukup, mereka malah nanya lagi masa warnanya, walaupun berberat lagi. Harus yang safra, harus yang faqi'un launuha, dan harus yang tasurnal diri. Man syaddada nafsih syaddadallahu alaih. Kemudian yang tertinggal dari faedah yang ayat sebelumnya ada dalam ayat-ayat ini adalah isbat sifatul qaul. Disebutkan sebut Ibn Rahimahullah menetapkan sifat al-qaul. Allah berbicara, Allah berkata. Ma'amallahu alam bisawabikum insyaAllah. Wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.